Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Jero Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 44. Kalimat kunci hari ini adalah... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Setelah makan kue Jepang, minum teh hijau. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna datang ke Puri Himeji dalam karya wisata universitasnya. Setelah mengunjungi puri itu, ia kini mengikuti upacara minum teh Jepang di sebuah kedai upacara minum teh Jepang setempat. Saat ia duduk tegak di atas tatami, ia disajikan kue tradisional Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 44. Kalimat kuncinya adalah... Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Setelah makan kue Jepang, minum teh hijau. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa ninai kamoshiremasen. Sensei, ashi ga shibiremashita. Itatatata. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kue tradisional Jepang seukuran telapak tangan disajikan kepada para mahasiswa itu. Anna mencicipi kue Jepang untuk pertama kalinya dan menyampaikan kesannya kepada profesornya. Wagashi wa totemo amai desu ne. Kue Jepang sangat manis ya. Wagashi adalah kue atau penganan manis Jepang. Jika suatu kata punya imbuhan wa di awal, ini mengungkapkan Jepang. Oh, kalau begitu, washoku adalah makanan gaya Jepang. Sementara partikel wa yang mengikutinya adalah partikel penanda topik. Totemo adalah kata keterangan adverbial yang berarti sangat. Amai adalah manis. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Ne adalah partikel yang diletakkan di akhir kalimat saat mencari persetujuan dari orang yang diajak berbicara. Banyak kue Jepang dibuat mengikuti musim. Ada kue bentuk sakura di musim semi, dan kue bentuk daun warna merah pada musim gugur. Profesor Suzuki menjelaskan tata cara upacara minum teh kepada para mahasiswa. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Setelah makan kue Jepang, minum teh hijau. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Wagashi adalah kue Jepang. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Tabete adalah bentuk te dari kata kerja tabemasu yang artinya makan. Kara adalah partikel yang berarti setelah. Ini mengungkapkan urutan kejadian. Satu tindakan dilakukan sebelum kara, diikuti oleh satu lagi setelahnya. Dalam pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari kara untuk mengungkapkan alasan. Tetapi di sini, kara digunakan untuk mengungkapkan urutan kejadian. Ya, gunakan bentuk te dari kata kerja sebelum kara. Tabete kara berarti setelah makan. Matcha adalah teh hijau, partikel o yang mengikutinya mengindikasikan objek suatu tindakan. Nomimasu adalah minum. Saat minum matcha dalam upacara minum teh Jepang, kita tidak menambahkan gula kan ya? Tidak. Matcha adalah teh hijau yang telah digiling secara halus. Tambahkan air hangat dan aduk menggunakan pengaduk yang terbuat dari bambu. Lalu siap diminum. Mari mengucapkan kalimat kunci hari ini bersama-sama. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Profesor Suzuki kemudian mengatakan, matcha wa nigai kamoshiremasen. Matcha mungkin pahit. Matcha adalah teh hijau bubuk. Wa adalah partikel penanda topik. Nigai adalah kata sifat yang berarti pahit. Kamoshiremasen berarti mungkin. Matcha memang nigai atau pahit. Namun kue Jepang rasanya amai atau manis. Jadi rasa keseluruhannya sangat berimbang. Kini mari kembali ke adegannya. Anna tampaknya punya masalah. Sensei, ashi ga shibiremashita. Sensei, kaki saya kesemutan. Saat Anna duduk dengan cara tradisional Jepang, yaitu kaki bersimpuh, kakinya jadi kesemutan. Sensei adalah guru. Ashi adalah kaki. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Shibiremashita adalah bentuk lampau dari kata kerja shibiremasu yang artinya kesemutan. Anna berteriak kecil. Itatatata. Aduh, aduh, aduh, sakit. Sakit adalah itai. Anna merasa sakit karena kesemutan hingga berteriak itatatata. Ya, kita sering mendengar orang berteriak itatatata sampai lupa diri saat merasa sakit. Kini mari kita dengarkan kembali adegan untuk pelajaran 44. Kalimat kuncinya adalah Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Setelah makan kue Jepang, minum teh hijau. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, 足がしびれました。いたたたた。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bagaimana mengungkapkan urutan kejadian menurut waktu dengan menambahkan kara pada kata kerja bentuk te. Mohon ajari lebih lanjut. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, dalam pelajaran 16, kita telah mempelajari bahwa kita dapat mengungkapkan lebih dari satu tindakan dalam satu kalimat dengan menghubungkan kata kerja bentuk te. Jika setelah kata kerja bentuk te ditambahkan kara, yang artinya setelah, Anda dapat menjelaskan bahwa Anda melakukan tindakan yang disebut sebelum kara dulu, lalu diikuti tindakan setelahnya. Dengan begini, Anda menekankan urutan tindakan. Dalam adegan ini, penting bahwa pertama, makan kue Jepang dahulu. Wagashi o tabemasu. Dan kemudian, minum teh hijau. Matcha o nomimasu. Jadi, gantilah kata kerja pertama menjadi bentuk te, kemudian tambahkan kara setelahnya. Kita jadi punya kalimat. Wagashi o tabete kara. Matcha o nomimasu. Setelah makan kue Jepang, minum teh hijau. Anda juga dapat menggunakan kara saat menjawab pertanyaan. Misalnya, Anda ditanya, kapan Anda akan makan siang? Dan Anda menjawab, setelah selesai belajar. Belajar adalah benkyo. Selesai adalah owarimasu. Bentuk te-nya adalah owatte. Dan makan adalah tabemasu. Jadi kalimat makan setelah selesai belajar adalah benkyou ga owatte kara tabemasu. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Jinjin. Jinjin. Apakah ini menggambarkan bagaimana kaki kita sudah terlalu lelah? Ya, katakan ini saat tangan atau kaki Anda mati rasa atau kesemutan. Biribiri. Biribiri. Juga mengungkapkan mati rasa, namun ini digunakan untuk menggambarkan sensasi yang disebabkan oleh hal-hal seperti tersengat listrik. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan jinjin dan biribiri. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Duduk tegak dengan kaki bersimpuh sulit dilakukan. Katanya, satu cara baik untuk mencegah kaki kesemutan adalah duduk dengan menempelkan kedua jempol kaki. Lain kali, saya akan mencobanya. Apakah Anda menikmati pelajaran 44? Kalimat kuncinya adalah Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Setelah makan kue Jepang, minum teh hijau. Ikutilah episode selanjutnya.